Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran yang terakhir kita sudah membaca al-masail, yang mana kita sampai pada poin yang ke 11 atau ke 12. Nah, maka pada pertemuan ini kita melanjutkan kembali pelajaran dari kitab At-Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita ulangi dari poin yang ke-11. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Al-Hadiyata Ashrah, poin yang ke-11, yaitu yang ke-11 dari masail yang terdapat dalam bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-janna bighairi hisab, barang siapa yang merealisasikan at-tauhid mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Qala al-hadiyata ashrah, yang ke-11, ardhul umami alaihi salatu wassalam, ditampakkannya umat-umat kepada beliau alaihi salatu wassalam, diambil dari sabda beliau uridat alaiyal umam, ditampakkan atasku umat-umat. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ditampakkannya umat-umat kepada beliau alaihi salatu wassalam ini dalam rangka untuk menampakkan kemuliaan beliau, bahwa umat beliau adalah umat yang besar. Yang kedua, dalam rangka hiburan bagi beliau alaihi salatu wassalam, karena di antara para nabi itu ada yang hanya diikuti oleh satu atau dua orang saja, bahkan ada di antara para nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Walaisa ma'ahu ahad, tidak seorang pun yang menyambut dakwahnya. Tayyib. Qala ats-tsaniyata asyrah, yang ke-12. Anna kulla ummatin tuhsyar wahdaha ma'a nabiyyiha, bahwasanya setiap umat itu dibangkitkan dengan sendirinya bersama nabinya. Jadi tidak akan tercampur aduk antara satu umat dengan umat yang lainnya. Ya. Nabi Adam sendiri dengan para pengikutnya, ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan selanjutnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masing-masing nabi itu membawa pengikutnya masing-masing dan dibangkitkan masing-masing. Qala ats-tsalitsata asyrah, yang ke-13. Qillatu man istajaba lil anbiya, minoritasnya jumlah orang yang mau menyambut dakwah para nabi. Ya. Jadi masing-masing para nabi itu yang menjadi pengikut dari mereka adalah orang-orang yang minoritas. Ya. Sedangkan mayoritas dari pengikut masing-masing nabi adalah orang-orang yang kafir kepadanya. Orang-orang yang tidak mau menyambut dakwahnya. Ini menunjukkan bahwa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, sunnatullah berlaku bahwa al-haq ma'al qillah. Kebenaran itu selalu dengan jumlah yang minoritas. Naam. Qala ar-rabi'ata asyrah, yang ke-14. Anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu, bahwasanya barang siapa yang tidak diikuti oleh seorang pun, maka dia datang dengan sendirinya. Ya. Nabi yang tidak ada pengikutnya, maka dia dibangkitkan dengan sendirinya tanpa seorang pun bersamanya. Nah, poin ke-13 dan ke-14 ini adalah hiburan ataupun penguat bagi orang-orang yang beriman, bahwa mereka tidak perlu berkecil hati. Ya. Sebab nabi-nabi yang sebelum mereka pun sedikit orang yang mengikutinya. Ya. Bahkan ada di antara para nabi itu yang sama sekali tidak punya pengikut. Oleh karena itu, kita tidak usah memikirkan apakah orang akan mengikuti kita atau tidak. Karena kewajiban dakwah itu bukanlah dilihat kepada orang-orang yang mengikutinya. Kewajiban dakwah itu adalah menyampaikan al-haq. Menyebarkan al-haq. Mengajarkan agama Allah Azza wa Jal. Fulan atau Alan itu ikut, bukan urusan kita. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan menggerakkan hati manusia apakah mengikuti dakwah itu atau tidak. Makanya Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laisa laka minal amri syai', engkau tidak punya hak apa-apa terhadap mereka. Qala al-khamisata ashrah, yang kelima belas, thamratu hadzal ilm, hasil dari pengetahuan ini. Wahuwa, yaitu adamul ightirari bil kathrah, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Wa adamuz zuhdi fil qillah, dan jangan merasa tidak perlu kepada jumlah yang minoritas. Ini adalah pelajaran yang penting, di mana jangan sampai kita tergiur dengan jumlah yang banyak, kemudian kita merasa bahwa kita pasti di atas kebenaran. Setelah melihat keterangan-keterangan yang lalu, ini meyakinkan kita bahwa sering sekali kebenaran itu bersama minoritas orang, sehingga terkadang kita perlu introspeksi diri tatkala orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang bersama kita dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, apakah ternyata kita ini di atas kebenaran atau tidak. Karena sering sekali yang namanya al-kathrah ini membawa kepada kebatilan. Al-haq sering sekali berpihak kepada al-qillah, kepada jumlah yang minoritas. Walaupun kita tegaskan bahwa al-haq itu tidak bisa diukur dengan jumlah banyak atau sedikit, tetap ukurannya adalah al-kitab was-sunnah, ya, Al-Quran dan al-hadith dengan pemahaman as-salaf. Al-muhim di sini diajarkan oleh beliau adamul ightirar bil kathrah, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak ini ada dalam dua hal. Hal yang pertama, jangan kita terpedaya dengan jumlah banyak yang ada pada ahlil batil. Karena di mana-mana orang-orang yang mengikuti kebatilan itu pasti banyak. Karena kebatilan itu sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai dengan kehendak manusia. Maka sering sekali kita mendapati ahlul batil alal kathrah. Mereka berjumlah banyak, berbondong-bondong dan beramai-ramai orang-orang yang mengikuti al-batil. Maka kita jangan terpedaya dengan mereka. Ketika orang beramai-ramai, berbondong-bondong mengikuti suatu pemikiran yang batil, itu tidak jaminan bahwa itu di atas al-haq. Bahkan semestinya kita bertanya-tanya, ada apa mereka beramai-ramai dan berbondong-bondong mengikuti pemahaman dan pemikiran itu? Nah, harus disesuaikan dengan Al-Kitab was Sunnah. Jadi, bagi orang-orang yang berada di atas Al-Haq, dengan demikian tidak perlu mereka berkecil hati. Ya. Tidak perlu mereka terpedaya dengan jumlah banyak pada ahlil batil. Ya. Karena banyaknya mereka kalghutha, banyaknya mereka itu seperti buih yang ada di tepi laut. Jumlahnya banyak, tapi kalau dihempas oleh ombak sedikit saja, maka semuanya akan buyar. Ya. Karena jumlah banyak itu tidak punya kekuatan. Mereka tidak bersama Allah Azza wa Jal. Ya. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua, adamul ightirari bil kathrah, ya, tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak, artinya jangan pernah kita merasa bangga, merasa puas tatkala orang-orang yang bersama kita dalam jumlah yang banyak, sehingga kita dihinggapi oleh perasaan ujub, perasaan bangga diri. Ya. Karena yang namanya al-kathrah la tughni minal haqqi syai'a. Yang namanya jumlah banyak itu tidak akan memberi kemanfaatan kepada kebenaran sedikit pun. Dan memang pada umumnya bahwa orang-orang yang tidak berhati-hati dengan jumlah banyak yang ada bersamanya ini gampang dihinggapi oleh penyakit ujub. Dia merasa besar, dia merasa hebat, dia merasa banyak, dia merasa kuat. Ya. Sehingga datanglah ujub, merasa bangga diri, merasa hebat. Ya. Merasa bahwa jumlah banyak ini seolah-olah berpengaruh kepada al-haq. Ya. Mentang-mentang banyak, kemudian dianggap benar. Ya. Dan ini pernah menimpa as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya. Dan kita masih mengingat bagaimana perang Hunain. Ya. Apa yang terjadi dalam perang Hunain? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah jalla wa ala tatkala mereka keliru dengan jumlah banyak, mereka menyangka bahwa mereka akan menang perang. Ya. Dalam anggapan bahwa bagaimana tidak dengan jumlah yang sepertiga dari kekuatan musuh saja mereka bisa mengalahkan musuh. Bahkan di awal-awal Islam, sepersepuluh dari kekuatan musuh mereka bisa mengalahkan musuh. Ya. Lah sekarang tatkala mereka akan menghadapi perang Hunain, mereka dalam jumlah besar. Ya. Bala pasukan yang tidak pernah dikumpulkan oleh kaum muslimin sebanyak itu. Sekitar 10.000 atau 12.000 orang. Akan menghadapi satu kaum dari kalangan musyrikin, Bani Taif. Ya. Sehingga mereka berteriak-teriak dengan takbir. Ya. Hinggap di dalam hati mereka perasaan bangga dengan jumlah besar. Ya. Tapi Allah tidak membiarkan generasi terbaik dari umat ini jatuh ke dalam perbuatan itu. Ya. Allah tegur mereka. Tatkala mereka sampai ke medan perang, mereka tunggang langgang, kocar kacir, ya, dihempaskan oleh kekuatan musuh yang datang secara tiba-tiba, dan mereka tidak menyangganya. Mereka dihujani oleh tombak dan panah dari atas bukit. Ya. Bahkan lari pada hari itu orang-orang yang mulia, bahkan dari sebahagian as-sahabah. Ya. Namun peristiwa itu adalah peristiwa pahit yang menjadi pelajaran penting. Ya. Dengan kekokohan sahabat-sahabat mulia, ya, juga kekokohan dan keistiqomahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian kemenangan itu kembali ke tangan kaum muslimin. Ya. Tapi asy-syahid Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin, kata Allah. Ya. Wa yauma hunainin, ingatlah pada perang Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian bangga. Falam tughni ankum syai'a, kata Allah. Ternyata jumlah banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Dan dunia ini menjadi sempit terasa oleh kalian padahal bumi ini luas. Karena kocar-kacir diserang secara tiba-tiba oleh musuh. Ya. Tidak tahu mau lari kemana. Ya. Dalam keadaan panik yang luar biasa. Tsumma wallaitum mudbirin, kata Allah. Kemudian kalian berpaling ke belakang dalam keadaan lari. Lari dari medan perang. Ya, padahal kekuatannya 10.000 atau 12.000 orang. Ya, jumlah yang cukup besar di waktu itu dalam sebuah pertempuran yang seperti ini. Ya, ini adalah pelajaran penting. Ya, jangan pernah terpedaya dengan jumlah kita yang banyak. sehingga kita merasa bangga diri, kita merasa hebat, kita merasa bahwa kita pasti benar. Belum tentu. Ya, semua ukurannya adalah Alkitab was sunnah ala fahmis salaf. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita bahwa kita selalu harus melakukan introspeksi diri. Ya. Tatkala kita melihat jumlah kita banyak, ya, maka kita saling ingat mengingatkan supaya jumlah kita yang banyak ini berada di atas al-haq. Jangan sampai berada di atas al-batil. Ya. Kalau banyak tanpa al-haq, tidak ada manfaatnya. Ya. Maka lebih baik sedikit tetapi di atas al-haq. Nah, qala as-sadisata asyrah, yang ke-16, ar-rukhsatu fir ruqyati min al-'ain wal humah. Maka pelajaran tadi, sebelum kita lanjutkan, memberi kita kekuatan. Ya. Tatkala kita diingatkan untuk tidak terpedaya dengan jumlah yang banyak, kita diingatkan kembali untuk punya keberanian mengambil risiko dengan orang-orang yang minoritas selama di atas al-haq. Ya. Karena sering sekali, ya, acap sekali, kepengecutan kita untuk mengambil risiko dengan jumlah minoritas yang berada di atas al-haq membuat kita selalu kepingin kepada jumlah banyak. Ya. Ikut saja kepada jumlah yang banyak karena merasa lebih aman, lebih nyaman. Sehingga kita tidak lagi memperdulikan apakah ini hak atau tidak. Ini tidak diajarkan di dalam agama kita. Yang diajarkan oleh at-tauhid adalah kita berpasrah diri kepada Allah Jalla wa'ala, dan jangan pernah merasa takut ketika kita bersama jumlah yang minoritas. Ya. Selama kita tahu bahwa minoritas itu alal haq. Ya. Karena Allah ma'ana. Nah, Allah bersama kita selama kita berada di atas al-haq. Barakallahu fikum. Nah, as-sadisata asyrah, yang ke-16, ar-rukhsatu firruqyati minal aini wal humah. Keringanan dalam perkara ruqyah karena ain dan karena humah. Seperti yang telah kita jelaskan bahwa al-ain adalah kekuatan yang dahsyat disebabkan oleh sorotan mata yang bisa menghancurkan sesuatu bila dipandang dengan penuh kemarahan ataupun penuh dengan kekaguman. Ini disebut dengan al-ain. Nah, wal humah yaitu demam yang diakibatkan oleh sengatan binatang yang berbisa. Ini disebut dengan al-humah. Diberi keringanan dalam hal ruqyah karena ain dan karena al-humah. Artinya bahwa ruqyah bagi orang yang terkena ain dan terkena oleh al-humah ini lebih berpengaruh, ya, dan lebih utama penggunaannya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humah. Ya, tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun humah. Qala as-sabi'ata asyrah, as-sabi'ata asyrah, yang ke-17, umqu ilmi salaf, ya, dalamnya ilmu as-salaf. Ya, ilmu salaf adalah ilmu yang dalam. Ya, kelebihan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf, ilmu salaf itu diwakili oleh kalimat-kalimat ringkas yang padat, yang penuh dengan makna. Sementara ilmu khalaf banyak pengembangan-pengembangan, ya, banyak kalimatnya tetapi sedikit makna dan pengertiannya. Dan kalau kita melihat kepada ilmu salaf, maka kita akan lihat kelebihan ini dibandingkan ilmu al-khalaf. Nah, makanya as-salaf mereka tidak banyak bicara, tapi apa yang mereka sampaikan itu benar-benar berarti dan penuh dengan makna yang baik. Berbeda dengan al-khalaf, mereka banyak bicaranya tetapi sedikit isinya, sedikit ilmunya. Nah, di sini diterangkan umku ilmi salaf, ya, dalamnya ilmu as-salaf. Liqaulihi, karena ucapannya, qad ahsana man intaha ila ma sami', telah berbuat baik orang yang sampai kepada apa yang dia dengar. Walakin kada wa kada, akan tetapi demikian dan demikian. Fa'alima, maka dia mengerti, annal hadith al-awwal la yukhalifu tsani, bahwasanya hadis yang pertama itu tidak menyelisih hadis yang kedua. Kalau kita kembali kepada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, kita mendapatkan pada hadis yang pertama dinyatakan la ruqyata illa min ainin au huma, ya. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun huma. Hadis yang disampaikan oleh Buraidah bin Al-Husayb, ya. Beliau mendengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin au huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain ataupun huma. Nah. Kemudian hadis yang kedua, bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antara tanda mereka adalah la yastarqun, mereka tidak minta untuk diruqyah. Nah. Nah, dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair, ya. Qad ahsana man intaha ila ma sami', telah berbuat baik orang yang sampai kepada apa yang dia dengar. Artinya apa yang dia dengar itu benar. Ya. Dan seperti itu pengamalannya. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin, akan tetapi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya sabda beliau la yastarqun, bahwa mereka tidak minta diruqyah. Ya. Ini menunjukkan bahwa as-salaf mengerti bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Ya. Kenapa? Karena hadis yang pertama adalah tentang masalah ruqyah. Ya, masalah meruqyah. Sedangkan hadis yang kedua tentang masalah apa? Minta di ruqyah. Meruqyah bukan perkara yang membuat seseorang kurang tauhidnya. Bahkan dianjurkan apabila dia melihat saudaranya membutuhkan yang demikian itu. Ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang perlu diruqyah dan kita punya kemampuan untuk meruqyah, dianjurkan, alangkah baiknya kita meruqyah orang itu. Mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim, man arada ayyan man istata'a ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Ya. Barang siapa yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberi kemanfaatan itu. Di antara kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada saudara kita adalah ar-ruqyah. Nah, ini masalah meruqyah. Tapi di sisi lain, masalah minta diruqyah. Minta diruqyah adalah perkara yang mengurangi at-tauhid. Sehingga orang yang minta untuk diruqyah, dia tidak bisa mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, karena seorang yang minta ruqyah itu mengandung penyandaran diri kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, dan punya ketergantungan kepada selain Allah. Naam. Barakallahu fikum. Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa di sini ada tiga hal dari tentang rincian hukum ruqyah. Ya. Terkait dengan masalah hadis yang baru saja kita baca. Hal yang pertama, bahwa minta diruqyah inilah perkara yang dimakruhkan, ya. Perkara yang dimakruhkan yang membuatnya keluar dari janji masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, yaitu jangan kita melarang, kata beliau, orang yang ingin meruqyah kita. Minta diruqyah oleh orang lain, ini mengurangi tauhid. Membuat kita keluar dari janji masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi kalau ada orang yang ingin meruqyah kita, jangan kita larang. Jangan kita katakan, oh jangan-jangan. Ya, saya tidak minta diruqyah. Ini juga keliru. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diruqyah oleh yang selain beliau. Ya, beliau diruqyah oleh Aisyah ketika beliau sakit. Ya, diruqyah oleh malaikat Jibril. Ya, alaihi wassalam. Demikian pula sahabah, sebagian mereka meruqyah sebagian yang lainnya. Dan tidak ada riwayat bahwa mereka menolak untuk diruqyah oleh orang lain. Nah. Jadi yang kedua adalah tidak melarang orang yang ingin meruqyahnya. Ya. Dan ini tidak membuatnya keluar dari kesempurnaan at-tauhid. Ya. Orang yang diruqyah oleh orang lain tidak mengurangi tauhidnya sedikit pun. Ya. Tidak mengurangi tauhid yang meruqyah ataupun tauhid yang diruqyah selama dia tidak memintanya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu melarang orang lain untuk meruqyah dirinya, dinyatakan oleh beliau hadza khilafus sunnah. Ya, khilaf as-sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang yang selainnya untuk meruqyah beliau. Beliau pernah diruqyah oleh Aisyah, pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, ya. As-sahabah juga pernah meruqyah sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Nah, jadi ini ada tiga perkara. Perkara yang pertama yang dikeluarkan dari janji masuk surga tanpa hisab tanpa azab adalah minta diruqyah. Yang kedua yaitu tidak mencegah orang yang ingin meruqyahnya. Berarti diruqyah oleh orang lain tanpa memintanya adalah perkara yang diperbolehkan. Tidak mengurangi at-tauhid. Yang ketiga adalah melarang orang yang ingin meruqyahnya. Dan yang demikian ini adalah khilaf as-sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Jadi ini menunjukkan betapa dalamnya ilmu salaf, di mana mereka tahu bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama itu tentang meruqyah, sedangkan hadis yang kedua tentang orang yang minta diruqyah. Dan inilah tariqah as-salaf, yaitu mempertemukan riwayat-riwayat yang seolah-olah terlihat kontradiksi, padahal tidak. Ya. Ini yang diistilahkan di kalangan ahli usul dengan tariqah al-jam'. Ya. Tariqah al-jam', yakni mengumpulkan riwayat-riwayat yang seolah-olah bertentangan pada hakikatnya tidak. Nah. Dan para ulama pun menuliskan dalam hal ini, di antaranya seperti apa yang dituliskan oleh Ibnu Qutaybah di dalam kitab beliau, ya, Mukhtalafil Hadith, ya, hadith-hadith yang seolah-olah bertentangan. Makanya tidak ada yang lebih dalam ilmunya daripada as-salaf, tidak ada yang lebih selamat ilmunya daripada as-salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para ulama. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan bahwa hadith ini bertentangan dengan hadith ini. Hanya orang-orang bodoh saja, karena kedangkalan ilmu mereka sehingga mereka mempertentangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di kalangan ashabil hadis, sebelum mereka melangkah lebih lanjut, ya, untuk mengkompromikan antara dua hadis yang seolah-olah bertentangan secara zahir pada hakikatnya tidak, pertama yang mereka periksa adalah riwayatnya. Karena mungkin saja satu hadis bertentangan dengan riwayat lain dan ternyata bahwa hadis yang satu adalah dhaif. Ya. Kalau riwayat yang satu adalah riwayat dhaifah, selesai. Ya. Sebenarnya kita tidak perlu memberat-beratkan diri untuk mengumpulkan riwayat yang lemah dengan riwayat yang sahih. Karena yang satu jelas lemah. Lemah ya lemah. Gitu ya. Nah, namun kalau terbukti bahwa kedua-dua riwayat ini adalah riwayat yang sahihah, maka langkah yang harus diambil adalah thariqatul jam', mengumpulkan antara dua riwayat ini. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama sunnah. Mereka tidak mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis ini, tetapi hadis ini mencocoki hadis yang ini, karena mereka jelaskan pengkompromiannya. Nah, barakallahu fikum. Karena kita yakin tidak ada hadis Nabi selama itu sahih dari beliau bertentangan dengan riwayat dari beliau juga. Itu tidak akan pernah ada. Ya. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ya. Dan wahyu tidak pernah kontradiksi. Ya. Apalagi dikatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini jelas menunjukkan kebodohan orang yang mengatakan itu. Ya. Karena memang dia tidak punya ilmu. Sehingga dia mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya jahil, Nabi SAW tidak pernah mengatakan sesuatu yang kontradiksi dengan Al-Quran. Mereka mengatakan, lah hadis ini kan gak bisa dijamin. Ya. Karena hadis ini bukan seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mutawatir datangnya. Semua kaum muslimin meyakini itu. Sementara hadis kan tidak. Sulit kita untuk memisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif. Ya. Maka kita katakan, hadza li jahlika anta. Ya. Engkau menyatakan demikian itu karena kebodohanmu. Engkau tidak mengerti ilmu hadis. Kalau engkau mengerti ilmu hadis, ya, engkau tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun yang demikian itu. Ya. Karena tidak ada ilmu yang lebih teliti, ya, yang lebih rumit seleksinya secara detail dibanding ilmu hadis. Ya. Orang yang mempelajari ilmu hadis akan mengetahui dengan haqqul yakin bahwa tidak ada ilmu yang lebih jeli di dalam melihat kebenaran suatu ucapan daripada ilmu hadis. Ya. Karena dalam ilmu hadis itu sekecil-kecilnya dipermasalahkan. Ya. Tidak sembarangan orang yang bisa dinyatakan fiqah, soduq. Ya. Bahkan kalau kita melihat persyaratan-persyaratan dari ilmu hadis dalam menerima riwayat seseorang, kebanyakan kita pada hari ini nih adalah orang-orang yang hadisnya tidak akan diterima oleh mereka. Ya. Bahkan di kalangan ashabil hadis, ya, ulama'il hadis, ya, di sana terdapat orang-orang yang mulia, ya, mulia dalam masalah keteguhannya di atas sunnah, tetapi dalam riwayatnya mereka tolak. Sehingga terkadang mereka katakan, imamun fis sunnah, dha'ifun fir riwayah. Ya. Imam dalam bidang sunnah, tetapi dia dha'if, lemah dalam perkara riwayat. Ya. Jadi, jangan salah. Hanya orang-orang bodoh tentang ilmu hadis yang berani mengatakan kita tidak bisa memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya, karena engkau tidak tahu, engkau bodoh. Ya. Nah, alhasil tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran atau hadis dengan hadis. Karena semua yang datangnya dari sisi Allah tidak pernah kontradiksi. Ya. Tapi kalau datangnya dari manusia itu yang pasti ada kontradiksi di dalamnya. Sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu datang dari selain sisi Allah, maka mereka akan mendapatkan di dalamnya kontradiksi yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Ats-tsaminata asyrah, yang ke-18. Bu'dus salaf an madhil insani bima laysa fih. Jauhnya as-salaf dari memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, ini diambil dari riwayat yang telah disebutkan, ya, riwayat Husain bin Abdurrahman. Tatkala dia ditanya oleh Sa'id bin Jubair, siapa yang melihat bintang yang jatuh tadi malam? Dia mengatakan, saya. Tapi dia lanjutkan, ama ini lam akun fi salatin, namun aku bukan berarti sedang salat. Ya. Karena mungkin saja disangka bahwa tatkala dia bangun malam bahwa dia sedang melaksanakan salat malam, sehingga dia melihat adanya bintang yang jatuh. Maka untuk menolak anggapan ini, dia segera mengatakan, ama ini lam akun fi salatin, adapun aku tidak berada dalam salat pada malam itu. Nah, karena orang bangun malam itu banyak kemungkinannya. Ya, mungkin karena salat, mungkin karena terkejut mimpi buruk dalam tidurnya, ya. Atau mungkin tersesak buang hajat. Ya, banyak kemungkinannya. Nah, as-salaf tidak mau dipuji oleh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Nah, ini adalah akhlak dari salafinas salih. Jadi tidak menggunakan aji mumpung. Ya. Mumpung ada yang menyangka demikian, ya sudah, biarkan saja. Salah dia, kenapa dia menyangka seperti itu? Saya kan tidak bilang. Ya. Tidak demikian. Ini menunjukkan betapa waraknya as-salaf. Ya. Jangan sampai manusia itu terlalu berbaik sangka kepada dirinya, padahal dirinya tidak demikian. Ya. Barakallahu fikum. At-tasi'ata asyrah. Yang ke-19. Qauluhu anta minhum, engkau dari golongan mereka. Alamun min a'lamin nubuwah, salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian. Pernyataan ini, anta minhum, engkau dari golongan mereka, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqashah bin Mihsan, yang minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau dari golongan mereka. Ini ada dua kemungkinannya. Ya. Imma du'aun wa imma ikhbarun. Bisa jadi ini adalah doa. Ya. Tatkala Uqashah menyatakan, ud'ullaha ayyaja'alani minhum, doakanlah kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku dari golongan mereka. Kata Nabi, anta minhum, engkau dari golongan mereka. Bisa jadi ini adalah doa. Atau kemungkinan yang kedua adalah ikhbar. Artinya berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uqashah dari golongan mereka. Nah, dan pernyataan beliau, alamun min a'lamin nubuwah, Salah satu tanda daripada tanda-tanda kenabian ini lebih dekat kalau kita maknakan pernyataan anta minhum, bahwa yang demikian ini adalah ikhbar, ya, pemberitaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ukkasyah dari golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Apakah berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib? Apakah beliau berarti tahu perkara ghaib? Hah? Sekarang ini termasuk perkara ghaib atau bukan? Tentunya ini adalah perkara yang ghaib, bahwa Ukkasyah dari golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, karena urusan ini adalah urusan hari kiamat nanti. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bisa memberitakannya ketika di dunia ini. Ini perkara ghaib. Apakah maknanya beliau mengetahui perkara ghaib? Al-jawab, la. Berarti perkara ghaib yang diberitakan oleh beliau ini adalah wahyu dari Allah. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Ya. Allah itu maha tahu perkara ghaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahui keghaiban Allah kecuali siapa yang Allah ridhai dari kalangan Rasul. Artinya bahwa di kalangan Rasul ada yang diberitahukan kepada mereka dari Allah Azza wa Jal. Nah, jadi ini adalah tanda daripada tanda-tanda kenabian beliau. Apakah ini ramalan beliau? Hah? Tentunya tidak. Karena beliau bukan peramal. Beliau adalah Nabi, Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya. Sedangkan ramalan itu datangnya dari seorang peramal. Peramal itu dalam bahasa Arabnya adalah arraf. Ya. Yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi seorang peramal kemudian dia bertanya kepadanya dan membenarkan ramalannya, maka orang itu tidak diterima salatnya, maka dia telah kafir, ya, telah ingkar kepada apa yang diturunkan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, barang siapa yang datang kepada seorang peramal kemudian dia bertanya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya, kalau hanya sekedar bertanya, maka ancamannya adalah tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau dia membenarkan ramalan orang tersebut, maka dia kafir keluar dari Islam. Kafir terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi itu bukan peramal, ya. Makanya dalam kalimat-kalimat para ulama, ya, kalau kita membaca buku-buku mereka, ya, tatkala terkait dengan masalah-masalah yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai urusan-urusan ghaib, mereka menyatakan alamun min a'lamin nubuwah, ya, salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau. Mereka tidak menyatakan bahwa ini adalah ramalan Nabi, karena Nabi bukan peramal. Jadi marilah kita beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam ucapan kita sekalipun. Taib. Al-Ishrun yang ke-20, fadilatu Ukkasyah, keutamaan Ukkasyah. Karena beliau diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, dan ini wahyu dari Allah. Ya. Selama persaksian ini dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya, kita boleh mempersaksikan adanya seseorang secara ta'in, ya, secara menentukan siapa orangnya, bahwa dia termasuk dari penduduk surga. Ya. Adapun kalau tidak ada, maka tidak boleh kita mengatakan fulan masuk surga. Karena yang demikian itu adalah lancang kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Atau lancang kepada Allah azza wa jalla. Al-hadiyatu wal-ishrun. Yang ke-21. Isti'malul ma'arid. Menggunakan sindiran-sindiran. Ini termasuk dari kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang beliau tidak mengatakan sesuatu itu dengan terang-terangan. Khawatir merusak perasaan seseorang. Ya. Atau khawatir merusak keadaan dan suasananya. Ya, beliau sangat menjaga. Ya. Di kalangan para ulama ada dua penafsiran ya, mengenai pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqaka biha Ukasyah, bahwa Ukasyah telah mendahuluimu dengan permintaan ini. Ini dinyatakan oleh beliau tatkala ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Ukasyah, minta hal yang sama seperti apa yang diminta oleh Ukasyah. Ya Rasulullah, ud'ullah ayyaja'alani minhum. Wahai Rasulullah, doalah sama Allah semoga Allah menjadikan aku termasuk dari golongan mereka. Ya, Rasulullah tidak mau menolaknya mentah-mentah. Ya, beliau menjaga. Beliau mengatakan dengan kalimat yang penuh dengan sindiran saja. Ya, menunjukkan kelemah lembutan beliau dan baiknya akhlak beliau. Ya, sangat menjaga kepada orang lain. Kata beliau, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu dengan permintaan itu. Beliau tidak menyatakan, enggak, engkau enggak pantas, sana engkau, pergi. Ya. Angkat kaki misalnya, jangan. Beliau tidak mengatakan itu, tapi beliau mengucapkan suatu sindiran yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa meminta yang demikian itu. Kata beliau, sabaqaka biha Ukasyah. Ya. Nah, di kalangan para ulama ada dua mengenai penafsiran ucapan ini. Ya. Yang pertama yaitu beliau menyatakan ini karena yang datang kepada beliau berikutnya ini dari kalangan munafikin. Ya. Namun beliau menolaknya dengan kata-kata sindiran dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ta'lifan lil qulub. Dalam rangka untuk menjinakkan hatinya agar benar-benar masuk ke dalam Islam. Beliau tidak ingin menghardiknya, tidak ingin berbuat kasar kepadanya, khawatir hal yang demikian itu akan menimbulkan madharah, akan menjauhkan dan akan membuat lari orang ini semakin jauh daripada Islam. Maka beliau menjawab dengan jawaban yang lemah lembut, dengan sindiran. Kata beliau, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu dengan permintaan itu. Ya. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan bahwa ucapan ini dikatakan oleh beliau ya, dalam rangka untuk menutup pintu agar jangan datang orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan janji ini kemudian meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan masuk dari golongan mereka. Ya. Nah, supaya pintu ini tidak terbuka dengan seluas-luasnya sehingga memintanya orang-orang yang tidak berhak, maka ditutup oleh beliau dengan pernyataannya sabaqaka biha Ukasyah. Ya, beliau menutupnya dengan cara yang lembut, dengan sindiran-sindiran. Ya, supaya orang-orang yang tidak berhak mereka tahu bahwa pintu ini telah ditutup tetapi mereka tidak disakiti perasaannya. Nah, tentunya yang demikian ini membuat mereka akan lebih cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lebih mendengarkan kepada beliau, akan lebih membuat mereka termotivasi untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hal yang ini perkara penting di mana kita butuh mengetahui siapa lawan bicara kita dan menjaga perasaan serta hati saudara kita. Nah, Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini disebut dengan al-ma'arib, ya, sindiran-sindiran. Ats-tsaniyah wal 'ishrun. Yang ke-20. Husnu khuluqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya, di mana beliau menolak orang tadi dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan menggunakan sindiran, bukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, atau kata-kata yang menyakiti hatinya. Nah, Jadi bukan seperti yang dislogankan oleh atau yang sering diucapkan oleh ikhwan kita, salafi tanpa basa-basi. Ya. Itu salafi keblinger ya. Ya, salafi tanpa basa-basi itu salafi keblinger. Ya. As-soroha itu ada waktunya, ada tempatnya. Ya, terus terang ada tempatnya. Dan ada saatnya pula kita menggunakan kata-kata sindiran, walaupun kita menolak seseorang atau kepada orang yang tidak kita sukai dengan kata-kata sindiran. Ya, untuk menjaga hati, untuk menjaga mungkin ukhuwah atau hal-hal yang mungkin mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Nah, dianjurkan untuk kita saling menjaga perasaan saudaranya, bukan salafi tanpa basa-basi, ya, sehingga semuanya dihantam sama rata, ya, tidak memperhatikan etika. Ini membuat kita menjadi salafi yang keblinger, ya. Salafi basa-basi itu bisa membuat kita menjadi salafi keblinger. Maka salafi yang baik apa? Seorang pengikut salaf yang dia mengerti, mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sikapnya penuh dengan hikmah, akhlaknya adalah akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.